Rai enggak dateng kurwani pun ngisak nyatani pun menikah mangki malah badi dados kelilip sak lami-lamin pun. Wajing kosong wangisuli pun senajan to sanes kak sanak sanes kadang. Yen panjen dasari pun menikah kenging dipun rakut minongko kadang. Kulo kinten boten wonten benten pun ngayan kadang ingin tunggil romo tunggil ibu. Mekaten sini pun. Murid sakit angin calingin dados karibetan ini penggali ampun ngantos sangat-sangat anginipun ngajeng-ngajeng dateng yang rayi pun Raden Sugriwo. Tak pikir-pikir atur musim kau mungkin mau bener nanging ugo kleru beneri panjang keporonyo tojeriku sak lawasi mesti bakal dadi klilipku nanging kleru nih opo yo kelakon ing ngatasi aku karo adikku ora bisa aku rusak lawas-lawasi mulo tak suwun marang jawata nyemurba dumadi muga-muga tansah pinaringana eling pinaringana teguh aja banjur nggugu marang kamurkane dewi dari namung mugi-mugi jawata marangaken. Pandito kang kinaryo wangsit pindo kombang nesep madu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyoto Cinaritori kalau semua dari ngantos pantoro dan kucapo yang pelajar adi dalam itu menggung miak pasiban sinuun kedrawasan sinuun. Aturaken kedrawasan iki onopo kowe mlayu-mlayu mboten nginten ingkang rayi Gusti kula Raden Sugriwa kondur namung konduripun malah wedal menika angerek gendera penantang perang sampun beto wadya bolo ingin persasat meh badhe ngetrepi paprangan negari ing Gokis Krendo. Menopo keparang ingkang abdi majing wonten paparan badhe kula nduraken perjuritipun ingkang Rai Sugriwa. Aja. Wis karepen. Malah kabeh para prajurit do kumpulno aja ngetok. Tak petukne dhewe. Arep ajur dadi swalang-walang tak lakonane. Malah muga-muga jawata maringono iki lantarane Sugriwa bisa eling senajan kaya ngopo kang dadi balane Sugriwa adepne ijen ora usah direwangi wingi saken jauh. Tandang tikel kadalarong Uang prawasa kang pinarwasa jagat dewa batur. Ye, Kakang Subali. Apa Yayi Sugriwa? Wis sakinar kepengin dawa umurmu. Mbak Ayu kudu tok nek aku. Yen nganti kora lilo Mbak Ayu dadi bojoku kae kancaku pirang-pirang. Geduga mateni Kakang Subali. Aduh adikku di kok kowe duwe penemu sing kaya mengkono. Mbok yo longgaro pikirmu. Dipupus nalare. Kepiye murih prayogane? Aja kok ngoyo-yo temen ngongso nggonmu kepengin diladeni karo Mbak Ayumu. Tenan di lahir batin kena tok geledah pikirku. Yen pancen Mbak Ayumu gelem aku rilo lahir batin. Angger kowe modar ya gelem. Aku ora mati-mati. Ayo dulu kowe gone. Lho nek pancen dasare kepengin bakal ngangkah patiku yang pancen bisa pater. Bocah urus jerit. Sumpah iki lho. Sopo teko banjur moro tangan karaku Joyoani loh takon aku Subali yo. Ayo dulu gak pora Dewi Toro. Kowe aja melu campur tangan. Iki urusanku karo adikku. Arpo kepiye-kepiye kudune aku karo adikku. Kowe aja melu-melu. Pora dulu ngake kelakon tebak dadamu luntak lu diro. Aus beker ya meso ngrekoso. Dheweke tak cokot ming padha karo nyokot karet wis tanpa tumomo. Pinggete ora jan ming gendut. Wong kok ampuhe kok kaya ngono. Kanca-kanca kabeh dikepung wakul bae mangap dikerubut sebali. Cinahe to duk rikala semono. Prajurit Riwanda kang wis angepung marang Sang Prabu sebali. Prandini tan ono kang bisa anglindhiaken yudaniro malah akeh para wadya bolo kang sem mundur nandang cintoko. Ayo kanyo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Aduh Raden, mboten kiyat Raden. Kowe ani lho kowe. Inggi. Torak tenan. Tunggah dhe munyuk nyengir meneh. Wong pirang-pirang kuwi wong siji kok dadi pucet kabeh sayane. Inggi. Nyal mempengmu nek nggo bungkusan. Wong ra ya wong ora kok ya. Jembawan? Alah. Dos pundi Raden munyuk pirang-pirang rono sing kalap. Iku sing gerangan dhewe. Maju ingah ini ora. Inggi. Ah sing jeneng cacing kanil kawis ming mamerke le dawa buntute. Inggi. Ae kata-kata kabeh do mundur. Iki kanca mundur. Kowe balio nang Swela Giri. Niku. Terserah sadu melu cawe-cawe. Jembawan ra kono bisa karo aku. Oi. Kudu tut wuri laguku. Inggi. Tak tandangane Kakang Subali. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Makiri rero nanggono nanggono. Kang Subali yen pancen kuwi dasare ngiman karo sedulur mbok yo Mbak Ayu tok neno aku. Adikku di bocah bagus. Aku yen kelingan kanan ingkang wis dilakoni keronto-ronto pamikirku apa sebabe kok dadi si Adi mung semono. Jroning panemumu mung semono kang dadi pemanggihmu. Elingo yo di kowe karo aku bocah sing lolo. Wis ora tinunggu Rama, ora tinunggu ibu sing kudune ngatonake guyubmu karo aku ngetokake kerukunane kek. Astrek! Aku gelem guyub karo diapurmu. Nanging yen Mbak Ayu dadi cekku. Lah kok malah kasar temen tembungmu. Kowe ngancam karo pati yen panjen mengkono sak karmu tak ujo mati tenan aku. Atri mendro kamurkanipun Raden. Wis gek kowe nuturi meneh. Wong tuwa ora iki dandan. Kula menika namung ngaturi prisa dumateng panjenenganipun Raden. Malah kula wau kepireng yen panjenengan ngendikaken kangge ngeroko kok dadi ngendika kasar. Tembung dapur menin kasar. Kuwi sing wong ora dunung. Tembung kok ngono kuwi ora kasar. Tenimbang muni rupamu malah kedhuwung dapurmu. Jajal nek kowe nyekel keris arep muni kepiye? Nek kowe nyekel keris muni kepiye? Nggih, dapuripun. Lah rak ngono. Arek ateges Kakang Subali mah tak anggap pusaka keris ngono. Sepadine arep menang-menange dhewe. Tembung kasar kok ya dianggap ora kasar karang wong kaya ngono kuwi nek nyiwara apik malah ora wangun. Wis saiki aku tegel kalau Kakang Subali. Teka-teka dan mati sepisan urip sisan. Cokot tugel hune. Kowe iki gek modaro, Kang. Gek mati yo kowe kuwi. yen pancen kowe iso mateni aku patenono. Yen pancen kowe ngrumangsani kalah karo aku, kancamu pirang-pirang ora ana sing bisa menang karo aku. Kudune kowe bisa mikirake yen sejatine kemenangane Subali karena sangka jujuring pamikirku. Ora mergo saka kadigdayan, ora mergo saka wis kok kaya ngomong. Dememeng. Kowe mamerke demi atos kulitmu kowe. Kowe duwe aji-aji bel gedes. Marso. Ayo Marso. Oh iya. Yen panjenengan kowe njaluk tak wales rasakno. Kocapori kala semana den jamu marang Begawan Subali. Kontal Raden Sugriwa. Kontaliro Raden Sugriwa kecepit ing kajeng kelengkeng. Atan bisa sambat ngarworo sesambate pindo sendarin katu pingangin. Kang layon ilang sirno den nyomo manise ong watanan ira layu kumel ku cemran nyomratan nimring sariranipun males den nyolo dira kawang wang aduh mati aku dewa kok dadi goroh karo aku ing atase perjulit pirang-pirang karo munyuk gerangan kalah kabeh Kakang Subali besok kapan kowe modar nganti aku disiksa kaya ngene Jembawan kula kayune iki tegoreng mboten beto alat iki kayu apa sing jepit aku yen mboten klentu menika kajeng kelengkeng sing jepit kayu kelengkeng sing kejepit ya nglengkeng kowe iki tak rasa-rasake wong wis tuwa ya mbesusi kancane nandang cinta kok kaya ngene malah geduwat-geduwet. Estunipun kula badhe ngaturi pitulungan dhateng panjenengan. Ewa semanten kados pundi anggen kula badhe mitulungi. Saking kowe tak percaya golek opintos rayan. Sopo sing bisa nulungi aku apa kang dadi penuwune? Enggal saguna ing istokaken dawuh. Aduh, menyangen linggon kar golek pinto selayan. Thank you. asem ayar gandes obah pacak duduk ulucak Gus opo Petro rampun boten pati kelingan kan kengrayi Tian Warasinta gue kaya malah gugah kremi besora kelingan kaya semeneng wae dilipur di jak guneman sing nyimpang seko kuwi goblokmu ora Ong Petro kaya ora genah jadianu mbok ya dilatih ngendang apa piye no. Ayo ngendang sing kira-kira ki banter engko yo rasah enggak tak diabani laren dhewe petuan no, tong tong tong tong reko-reko wae ora lajeng menika wau dawuhipun Jawata panjenengan kedah tapa wonten mriki napa mbacutake anggonku babat alas Pancaloka konong kene paraning lakuku Jawata bakal bisa paring pepadang kanggo lantaran ketemuku marang Diajeng Ngertian Warasinta. Oh ya nggih. Dara Murdaka apa nolo garing ampun tebih-tebih kan Kang Roko. Iya. Bapak mana di Tru? Ketoke mah yang lengkeng nang kono kok do lunga. Oh, amedine ya wis. Arang ya wis menyura. Nggih ngantos satu mawon wono awis dipun jajah. Iya nolo garing. Sini gegenti Kang Winursita Kocako. Dari ngantos pantoro dangu kota pengen pelajar kapi andem kapi jembawan preso ono satro kang saksono sigrut denyo hanya ketidur raden yun senjoto pitulu. Ana pragusa ingkang merpeki karo aku inggih kula kapi jembawan raden rikala semanten kula wrangka dalem pancuran manik. Oh iya paduka sinten aku sangka ngayuja pala aku Bambang Regawa aku Murdaka menika kados kilurah nolo garing kowe kok ngerti ro aku inggih panjenengan panggil kalian kulo kulo pun kapi jembawan ingin diri akan gusti kulo Subali Sugriwo Rumi wah kowe kui wah jembawan aku nyengingis saiki kowe ambian kowe kira do ganteng ya saka mah selidis kaya ngono. Inggih. Truk, jembawan iki. Kowe saki melu sapa, Le? Nyindhiraken Raden Sugriwa kilurah. Kuru awakmu. Inggih. Prihatos. Kowe coba duru bojomu? Mboten. Ah, jan wis, dek jaman biyen ketemu isih lemu kowe iki bakwan malah. Wong jembawan ya bakwan. Saking nang endi Sugrawi pengen Sugriwa. ih ngaturaken kawuningan yen wedha menika nampi bebenduning Jawata jalaran kelera klentu kaliyan kengerakanipun sinuwun Prabu Subali. Oh, padu karo kakangne. Inggih, urusan apa? Ih, ingkang dipun rebat Dewi Toro rumiyin menika kilura. Panjenengan Sugriwa kurang ajar. Kurang ajar cenan. Canom ning ra urus ngono. Wani karo sedulur tuwa. Awani padha sekecap to, aku nek lumrah mono ra kudune wedi karo sedulur tuwa, wong kuwi dianggep wakile wong tuane. Ha kok manjaluk bojone. Pajeteng. Ora urus. Ana jane iku kudune ki Petruk njaluk ndek kowe. Malah kuwale. Inggih, inggih. Nyumanggaaken menika sinten? Iki putra Ngayuk Jakarta ing anu pola. Jenenge Kyai Legowo. Inggih. Iki Murjoko. Inggih. Allah, weh. Kok mah balah. Iki syukur dene pinangi kan piantun saking Ngayuk Jakarta. Lega ya? Iya. Det. Entang-entang. Mengling gue ya. Dedet. Dedet entang dutak. Besora. Werno-werno wae tak rasane. Wah mlaku kok kendangi dhewe. Marem-mareme kok. Marem-mareme. Duraden keparing wanggen kula suwan wonten Ngabiyantara. Nyuwun senjata pitulung wonten ngarsa paduka Raden kekalih karana sesembahan kula Raden Sugriwa nampi bebenduning Jawata. Ing wedha menika kajepit wonten ing kajeng kelengkeng wonten madyaning wana. Apa sababe bitutama kaliyan sinuwun Prabu Subali? Upamane aku nulungi apa sing tak sesuwun apa kira-kira Sugriwa saguh minangkani. Ih, saga aku kuwi duwe pertimbangan digawa mlayu karo sak padha-padha. Miturut ature manuk jetayu tatkono ingkang gawa mlayu wujute Nalendra sangka negara Ngaleng Prabu Dasa. Apa kira-kira Sugriwa bisa minangkani panuwunku? Kula tanggel saged Raden. Yen panjen bisa tuduna papane mengko tak tulungane Sugriwa. Monggo.